Kang mau tanya soal hukum riba. Kalau yang kerja di bank, apakah riba atau enggak? Mohon pencerahannya, soalnya banyak yang bilang kalau kerja di bank itu riba, Ustaz. Belum ada fatwa ulama yang disepakati. Memang secara kemungkinan sudah jelas-jelas penambahan dari pokok ditentukan oleh si yang meminjamkan itu dalam hukum agama adalah riba. Tapi ini ada kegalauan, keraguan-raguan bagi saudara-saudara kita yang masih bekerja di bank konvensional. Sederhana sih, kalau ragu mah tinggalkan, minta aja lagi jalan keluarnya ke Allah. Kalau saya menyatakan haram, woi, sementara mereka keluar dengan pernyataan haram saya nggak bisa ngasih solusi apa-apa. Ini kuncinya di bab keimanan kita. Kalau kata Nabi, kembali ke Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Atau gini, habiskan waktu sisa kontrak, nabung dari hasil gaji, lalu kita buka wirausaha, itu lebih menjanjikan. Saya doakan Anda punya bank sendiri ya, tapi yang syariah, tidak konvensional. Amin ya Allah.